tuh. Ayo kata bongkok ya. Iya. Ya pasti ayo. Boga tabogok anak calon stasiun. Hey! Awak nak denuk sinangan begitu. Bibir moncotok monyong sigak bibir gokok. Hey! Umpang ngage boy sigak entok anyar nenok. Jeli lepi kenor sigak piring lodor. Liang irung lega sigak liang belut. Betul bengkok sigak soang menang nyabok. Ramo bule parung tersari galepet. Aduh, kalau di sini rempang kamu. Bisa patuh sama turun. Tapi kajang itu kuring pernah kae kanan. Mun malam minggu sepalepat ngedepan. Gerna jero hati asal jadi boga lakon. Nukina tarung berhasil nakup pison. Tapi era nges ngajak jalan-jalan. Yeah.